السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ذاكر من ذكره، يتولى الصالحين ويثيب الذاكرين، فما خاب من ذكره ومن قطع من شكره. أحمده سبحانه جل جلاله وأستغفره وأتوب إليه وأعوذ بالله وأعوذ به من شرور نفسي ومن سيئات أعمالي. والصلاة والسلام على الأمين المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita melanjutkan kajian kitab Fawaidul Fawaid dari awal-awal. Pada kali ini tema kita adalah sewaktu ditimpa musibah, manhajiyah dalam menghadapi perintah-perintah Allah dan juga nawazil, yaitu musibah-musibah yang Allah Ta'ala tampakkan, yang mungkin dirasakan oleh sebagian manusia dan tidak dirasakan oleh sebagian lainnya. Dan di sini alhamdulillah, dengan kenikmatan dan kemudahan dari Allah, kita memiliki paper yang berisikan serpihan dari kalimat Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang kesemuanya insyaallah sesuai dengan bagaimana agama kita, agama yang mulia, agama Islam, agama milik Allah, inna dina indallahi al-Islam. Dan agamanya Rasul kita, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Kita mulai dari pertama kalimat atau serpihan dari kalimat-kalimat beliau yang pertama, kita lanjutkan. Al-abdu daiman mutaqallibun baina ahkamil awamiri wa ahkamin nawazil. Kalau dimaknai di sini, seorang hamba tidak akan terlepas dari dua hukum, ya, hukum perintah dan hukum nawazil. Nanti anda jelaskan insyaallah satu persatu. Al-abdu, yaitu hamba. Hamba di sini ya namanya ubudiyah, ada yang ammah, ada yang khasah. Penghambaan itu ada yang umum dan ada yang khusus, ya. Kalau penghambaan bersifat umum itu maknanya al-abd, ada dua makna. Ada makna mu'abbad, ada makna mu'abbad yaitu musakhar. Ada makna kedua dari yang abid, yaitu abid yang maknanya khadi' mutadhallil, ya. Jadi lafal abid ini kita explore sedikit, ya. Al-abid bisa bermakna mu'abbad, yaitu musakhar, yang ditundukkan, yang diatur, mudabbar, ya. Abid yang pertama, mudabbar, musakhar. Ini secara umum, baik manusia maupun jin, baik yang kafir maupun muslim, yang kafir maupun mukmin, baik yang mukmin maupun munafik, bahkan seluruh dari makhluk-makhluk Allah, semuanya adalah musakhar, mu'abbad, mudhallal, yang ditundukkan oleh Allah Ta'ala, mudabbar, yang diatur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu arti pertama, ya. Arti kedua, ubudiyah khasah, penghambaan yang khusus, yaitu al-abd bermakna abid, yaitu mutadhallil, khadi', orang yang tunduk, orang yang patuh itu. Dan yang kedua ini khusus untuk muslimin, mukminin. Jadi ubudiyah amma yang pertama itu siapapun dari manusia ataupun jin. Adapun yang kedua, hamba yang khusus ini, ya, hanyalah mukminin, muslimin. Kalimat beliau ini, al-abdu daiman, daiman artinya selalu, ya. Hamba, hamba manapun itu, semua makhluk Allah, ya. Atau bisa juga ditafsirkan hamba khusus, silahkan, ya. Karena yang membaca kitab ini ya tentu hanyalah muslim. Al-abdu daiman, hamba itu selalu mutaqallibun, yaitu beredar, ya, berputar. Baina di antara ahkamil awamiri wa ahkamin nawazil, hukum-hukum perintah. Ya, perintah di sini baik perintah untuk melakukan perbuatan atau perintah untuk menjauhi perbuatan. Jadi masuk ke dalam awamir, perintah atau larangan syariat. Hamba itu ya beredar di kehidupannya selalu dalam rangka menjalani perintah atau menjauhi larangan. Selalu begitu. Ya. Nah, kemudian wa ahkam an-nawazil, dan hukum-hukum nawazil. Ini insyaallah akan ana berikan pemahaman tentang lafal nawazil, ya. Nawazil itu jamak dari nazilah. Kalau memang secara bahasa nazala, yaitu hubutus syai'i wa wuku'ih, turunnya sesuatu dan terjatuhnya, itu nazal, nuzul, hubut, turun, ya, landing, turun, wuku', jatuhnya, terjadinya, ya. Dan nawazil dari jamak dari nazilah, isim fa'il nazilah. Lalu apa makna nazilah itu sendiri? Ya. Nazilah itu maknanya adalah musibah wasyiddah. Ya. Musibah atau syiddah, tanzilu bin nas, yang turun kepada manusia. Musibah atau syiddah, kesulitan, kekerasan yang turun terhadap manusia atau yang terjadi pada kehidupan manusia, itu nazilah. Ya. Nazilah musibah atau kesulitan. Sebagaimana kata syair, penyair, wala rubba nazilatin yadhiku bihal fata dhar'a wa 'indallahi minhal makhruju. Dan barangkali ada suatu nazilah, yaitu musibah, yang seorang pemuda itu merasa sempit sehingga serasa hidup di dunia ini seperti sehasta zara, yaitu sempit seperti sehasta aja, kurungan, terkurung, terpenjara. Wa indallahi minha al makhruju, dan di sisi Allah lah jalan keluar. Jadi di sini nazilah musibah yang menyempitkan diri seseorang. Dan memang rata-rata musibah itu membuat terasa sempit. Ya. Baik musibah secara hissiyah, fisik, gempa bumi sebagaimana yang baru terjadi kepada saudara kita di Lombok, itu nazilah. Atau musibah berupa ma'nawiyah, musibah ma'nawiyah. Kalau tadi musibah hissiyah itu fisik, gempa, kehancuran, banjir, diserang nyamuk, hama dan seterusnya, musibah. Musibah hissiyah yang terasa dengan panca indera. Atau musibah ma'nawiyah, musibah yang bersifat ma'nawiyah. Seperti apa? Ya, fitnah wanita, fitnah lawan jenis, ya misalnya. Ya, fitnah akhir zaman diantaranya, fitnah berita demi berita, ya. Musibah. Kita ini seorang hamba selalu beredar, imma kita dalam koridor mentaati perintah Allah atau dalam keadaan terkena musibah, begitu aja. Ya. Imma di waktu luang dari musibah atau di saat terkena fitnah atau musibah. Kan hidup kita enggak jauh-jauh dari, ya itu aja hidup kita sebenarnya. Kalau sekarang antum berluang untuk kekajian normal, biasa, merasakan biasa aja, maka berarti antum sedang dalam ahkam al-awamir, mentaati, menjalani, mengoperasikan ketaatan, ya. Tetapi ketika antum terhalang, ada penyakit misalnya, lumpuh, baru jatuh dari motor dan seterusnya, maka antum sedang berada di ahkam an-nawazil. Ya tidak, kan gitu aja hidup itu. Imma antum berluang dan antum bebas menjalankan perintah Allah, imma antum sedang tidak bisa karena terhalang oleh musibah. Dan ternyata di nawazil di musibah itu tetap kita bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Taib, tadi ada nawazil kan? Lalu bagaimana dengan istilah dalam fikih? Kadang-kadang mungkin kita menemukan namanya fiqh an-nawazil, fiqhun nawazil. Atau ada kunut namanya kunut nazilah. Nah, ini kunut nazilah ada. Kalau di Kalibata City itu pernah ketika terjadi pembantaian saudara-saudara kita di Myanmar, ya. Kemudian imam, ya, setelah ruku bangkit dari ruku kemudian kunut dengan doa yang bebas, doa meminta pertolongan pada Allah untuk mereka. Ini namanya kunut nazilah, ya. Ada nazilah, ada fikih terhadap nazilah. Ini istilah-istilah dalam agama Islam, dalam ilmu syariat yang mungkin perlu kita ketahui. Ya. Lalu apa kunut nazilah itu? Yaitu kunut ketika terjadi musibah. Ya. Sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu kunut dengan doa di surat Ali Imran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antar wahhab. Ketika terjadi apa? Ketika beliau sedang memerangi orang-orang yang murtad. Beliau sedang memerangi orang-orang yang murtad karena Rasulullah wafat, beliau menjadi khalifah, dan wafatnya Rasulullah kemudian terjadi setelahnya kemurtadan sebagian dari orang yang tadinya katanya muslim, kemudian murtad karena Rasulullah setelah wafat. Ini menjadi fitnah yang besar. Jadi wafatnya Rasulullah banyak orang terfitnah. Bahkan sampai sahabat Nabi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu tidak bisa menahan gejolaknya dengan mengatakan kalimat-kalimat yang kemudian diralat akhirnya. Saking besarnya fitnah kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian fitnah riddah kemurtadan sebagian dari orang. Ya. Itu namanya nazilah. Doa kunut, kunut nazilah. Jadi fitnah itu tidak mesti berupa goncangan gempa atau apa. Ketika terjadi banyak pemurtadan, ketika kemaksiatan itu terlalu merajalela, bahkan ketika masjid-masjid atau kajian-kajian diblokir, itu sebenarnya termasuk nazilah dan musibah. Termasuk nazilah dan musibah, ya, yang turun kepada manusia. Nah, makanya Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim, ya, menyebutkan kalimat bab, terjemahan bab, istihbab al-qunut, dianjurkannya qunut fi jami'is salawat, di setiap salat apapun, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, idza nazalat bil muslimina nazilatun wal iyad billah. Dianjurkan untuk kunut di salat apapun ketika turun kepada kaum muslimin nazilah. Apa arti nazilah tadi? Musibah. Ya. Musibah. Kemudian beliau menyebutkan di antara jenis atau macam-macam musibah, adu, musuh. Wabah. Penyakit-penyakit, ya. Dan mara bahaya lainnya. Nah, jadi kembali kalau kita melihat ke kalimat Ibnu Qayyim yang pertama, al-'abdu daiman mutaqallibun baina ahkamil awamiri wa ahkamin nawazil. Nah, sekarang nawazil jama' dari nazilah kita sudah tahu. Ya, kalau enggak kita berluang, kalau enggak kita kena musibah. Kemudian kata beliau rahimahullah, fahuwa muhtajun bal muttarrun ilal auni indal awamiri wa ila lutfi indan nawazil. Fahuwa, maka hamba tersebut, muhtajun, muhtaj artinya membutuhkan, hajat. Hamba tersebut berhajat, ya, membutuhkan, berhajat. Bal, tidak hanya, bahkan tidak hanya sekadar butuh, melainkan muttar. Muttar itu sangat membutuhkan. Artinya apa? Sangat membutuhkan, darurat. Jadi dalam ilmu fikih, ya, Ada yang namanya hajat, ada yang namanya darurat. Ya. Kalau darurat itu tentu lebih tinggi kadarnya dibandingkan sekadar hajat. Hajat itu sekadar butuh, yang mana kalau dia enggak dapat apa yang dia butuhkan, dia bisa meneruskan hidupnya normal. Itu butuh, ya enggak? Kalau misalnya antum kerja, kemudian baru kerja dapat pekerjaan, ya. Ternyata perusahaan mewajibkan pada hari Jumat harus pakai batik. Biasa kan gitu kadang-kadang, ya. Kalau Senin sampai Kamis pakailah kemeja atau hem polos. Tapi kalau hari Jumat harus semua pakai batik, ya. Dan warna batiknya harus hitam gitu, misal. Ternyata antum hanya punya satu batik, ya enggak? Hanya punya satu batik. Warna hitam, ya benar. Baik. Kira-kira ketika antum lihat ada yang jual batik hitam, antum butuh enggak tambahan batik? Butuh enggak beli satu lagi batik untuk ekstra lah? Butuh, ya. Ini butuh, ya, kebutuhan. Oke. Ketika antum tidak beli, rugi enggak antum? Enggak, biasa aja. Bisa menjalani pekerjaan, ya. Maka ini namanya hajat, kebutuhan. Beda dengan darurat. Ketika antum di hutan, lapar sekali, serangga ada memang, tapi tidak bisa ditangkap. Binatang-binatang yang halal dimakan malah tidak ada. Kemudian antum menemukan bangkai ular. Hah? Dan keadaannya ini sangat-sangat betul-betul lapar. Ini berhajat atau tidak? Enggak, bukan berhajat, tapi darurat. Tingkatnya lebih tinggi lagi. Yang mana antum tidak bisa meneruskan apa-apa kecuali harus dengan itu. Darurat. Ya. Nah. Contoh lain, isi bensin. Naik motor, ini udah kelap-kelip nih. Ini bentar lagi kayak habis nih. Tapi baru kelap-kelip sekarang. Butuh enggak sebenarnya bensin? Butuh. Cuman karena masih banyak, ini kan kelap-kelip baru tadi, ya. Masih bisa lanjut berkilo-kilo lah. Butuh. Tapi enggak sampai darurat. Tapi ketika udah mati, mau mati itu mesin, maka itu menjadi darurat. Nah, ini beda. Yang mana enggak bisa jalan ini motor. Begitu, ya. Nah, hamba Allah muhtajun, membutuhkan pertolongan Allah, bukan sekedar butuh, bahkan bal muttor. Muttor itu artinya darurat. Sangat darurat terhadap al-aun, pertolongan. Terhadap satu, ya. Kita ini butuh satu, butuh terhadap atau darurat butuh terhadap satu, al-aun indal awamir, dan yang kedua al-lutuf indan nawazil. Kita ini butuh al-aun, pertolongan, indal awamir, ketika menerima perintah untuk kita jalankan, dan kedua kita membutuhkan al-lutuf indan nawazil, yaitu kelembutan Allah Ta'ala ketika nawazil, mendapatkan musibah. Dua itu. Ketika kita dalam kondisi normal, ya kita harus jalani ketaatan kepada Allah, dan kita butuh pertolongan Allah untuk bisa menjalankan ketaatan tersebut. Adapun ketika kita sedang tertimpa musibah, maka yang kita butuhkan darurat adalah kelembutan Allah Ta'ala. Ya. Taib. Jadi al-aun, meminta tolong kepada Allah. Meminta tolong kepada Allah itu banyak orang berprasangka ketika kita lagi sulit saja. Padahal yang sebenarnya adalah meminta tolong kepada Allah itu juga ketika kita mau beribadah. Dalam kondisi luang kita pun minta tolong sama Allah. Orang-orang Muslim, dia Islam, orang-orang mereka semua Islam, Muslimun, tetap meminta tolong kepada Allah dalam menjalankan ibadahnya. Makanya disyaratkan mengucapkan bismillah. Makan saja minta tolong sama Allah. Bismillah itu kan sebenarnya termasuk meminta tolong pada Allah. Ya. Mau naik kendaraan saja atau mau bepergian bismillah tawakkaltu ala Allah, itu kan minta tolong sama Allah. Padahal kondisinya normal, bukan sedang dalam keadaan dapat musibah, bukan. Normal, tapi minta tolong sama Allah. Nah, begitu kan? Lafal semacam minta tolong pada Allah, isti'anah, kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, itu lafal yang berkaitan atau semisal isti'anah ada 6 kali disebutkan dalam Al-Quran, ya, baik dengan lafal nasta'in atau dengan lafal ista'inu atau dengan lafal al-musta'an. Kalau kita tadaburi satu persatu ayat, insyaallah banyak faedah kita dapat. Misal di surat Al-Fatihah ayat 5, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada engkaulah kami beribadah, menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkaulah kami nasta'in, memohon pertolongan. Nah, di sini mengkhususkan ibadah bertauhid hanya kepada Allah, dan sekaligus minta tolongnya kepada Allah dalam beribadah tersebut. Begitu hamba Allah, ya. Jadi butuh apa? Al-aun 'indal awamir. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim, pertolongan Allah ketika menerima dan menjalankan perintah Allah. Ya. Untuk perempuan misalnya, di antara perintah Allah dan Rasulnya adalah taat pada suami. Taat pada suami pun butuh pertolongan pada Allah. Dan sabar terhadap kekurangan atau emosi atau kekerasan atau kekakuan suami itu butuh pertolongan kepada Allah. Itu diantara bab dalam rumah tangga. Dalam dakwah ya lebih-lebih butuh lebih, masya Allah, lebih besar lagi pertolongan yang dibutuhkan. Iya. Kemudian dalam Al-Quran juga di surat Al-A'raf ayat 128. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala Musa liqaumihi. Nabi Musa alaihi salam berkata kepada kaumnya, ista'inu billah. Minta tolonglah kalian wahai kaumku Bani Israel, minta tolonglah kalian kepada Allah. Ini ketika Allah menyebutkan kisah Nabi Musa alaihi salam bersama Bani Israel dan apa yang terjadi dari kejadian-kejadian. Ya, berimannya para penyihir dari kalangan dari anak buahnya Firaun. Ya. Dan seterusnya dari Nabi Musa alaihi salam mengajarkan kepada kaumnya bertauhid. Kalian minta tolongnya sama Allah. Dalam menjalani perintah Allah ini bertauhid, minta tolong sama Allah. Jangan cengeng. Karena Bani Israel dikit-dikit nih, enggak mau, gitu kan. Udah kamu aja Musa, kamu aja yang jalan. Kami nyantailah. Hah? Diperintahkan oleh Allah. Enggak mau. Minta tolong sama Allah biar kuat. Ya, begitu. Sangat butuh ya mereka pada pertolongan Allah. Kemudian juga di tempat ketiga dalam Al-Quran, di surat Yusuf ayat 18, fasabrun jamil, maka bersabar, wallahul musta'anu ala ma tasifun, Allah Ta'ala yang bisa dimintai pertolongan dari apa yang telah kalian sebutkan. Ini ketika Allah menghikayatkan tentang Nabi Ya'qub, yaitu bapaknya Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Ya. Maksudnya apa ini Nabi Ya'qub kok berkata wallahul musta'anu ala ma tasifun? Karena anak-anaknya menceritakan itu babe itu Nabi Yusuf dicakar di dan seterusnya. oleh serigala ini itu ya. Kalian itu ya, telah mengelabuhi, mengarang cerita, makar, penipuan. Maka Nabi Ya'qub meminta pertolongan kepada Allah dari keburukan perbuatan anak-anak ini. Maka kata beliau, Wallahul musta'an ala ma tasifun. Wallahul musta'an. Hanya Allah lah kita meminta pertolongan. Itu di surat Yusuf 18. Ada juga di surat Al-Anbiya ayat 112. Ya. Kalau ini doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal rabbihkum bil haqqi wa rabbuna ar-rahmanul musta'anu ala ma tasifun. Wahai Rabbku, hakimilah dengan kebenaran. Dan Rabb kami adalah Ar-Rahman Al-Musta'an. Rabb kami adalah yang maha merahmati dan yang bisa dimintai pertolongan. Ya. Ini untuk menambah daya kekuatan Nabi SAW dan ketebalan imannya terhadap apa yang terjadi di kaumnya yang luar biasa kufurnya. Ya. Jadi dalam dakwah itu gak bisa kita meninggalkan isti'anah kepada Allah. Ya. Kemudian di tempat kelima di surat Al-Baqarah ayat 45 dan di surat Al-Baqarah ayat 153. Itu ayat yang serupa walau tak sama persis. Ayat 45 Al-Baqarah. Firman Allah, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Istainu memang artinya meminta tolonglah dengan cara apa? Sabar dan salat. Beristianah kepada Allah dengan amalan sabar dan solat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya hal tersebut sabar dan solat, apalagi solat, ya, itu sesuatu yang begitu besar, besar, sulit, kecuali pada orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk itu kuat dia sholatnya, betah dia sholatnya, dan orang yang khusyuk itu pasti sabar. Orang yang khusyuk itu pasti sabar. Bagaimana bisa khusyuk dia? Ketika hatinya memang betul-betul mencerna apa yang terkandung dalam sholat, itu bisa khusyuk tuh. Oke, Al-Baqarah 45 dan Al-Baqarah 153 hampir mirip, mirip. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Ya, beristianahlah kalian dengan kesabaran dan salat, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Nah, di sini innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama. Ada sisi ma'iyah, yaitu kebersamaan Allah. Ma'iyah khasah, kebersamaan yang bersifat khusus. Yang mana kebersamaan khusus ini itu melazimkan adanya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, al-aun. Makanya kata Ibnu Qayyim, Fahuwa muhtajun bal mutar, darurat insan. Hamba Allah ini darurat, membutuhkan apa? Pertolongan dalam mengoperasikan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Pertolongan dalam mengoperasikan perintah Allah. Janganlah seorang dari kita merasa bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dari Allah, atau enggak merasa dibantu oleh Allah dalam menjalankan perintah-perintah Allah ta'ala. Baik dalam kehidupan sosial, lingkup masyarakat, maupun keluarga, atau dalam belajar, nggak bisa kita sendiri begitu aja pahami, minta tolong sama Allah. Ya. Betapa adanya orang yang ketika dia melakukan suatu amalan dia nggak ada minta sama Allah, saya bisa sendirilah. Akhirnya tidak Allah berkati, tidak ada pahalanya, tidak ada berkah-berkahnya sama sekali. Kemudian terputus. karena enggak minta tolong sama Allah. Sebagian dari kita itu, saya pengen ngapalin Quran lah, bismillah lah. Ya bismillah, bismillah, tapi enggak ada di hati itu betul-betul penghambaan dan permintaan tolong pada Allah. Mulai dia ngafalin Quran, tapi terputus. Dan enggak hafal-hafal. Sampai nanya ke orang-orang, pada para ahli tahfidz dan seterusnya, ini Ustaz gimana, saya kok enggak hafal-hafal ini? Mungkin kuncinya adalah kurangnya beristianah kepada Allah. Ya. Bahkan ayat yang tadi, wasta'inu bis-sabri was-shalah, itu bisa menjadi solusi. Ini saya kok enggak hafal-hafal ini ayat, ini susah banget Ustaz gitu. Susah banget beneran deh. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Loh, kok itu jawabannya Ustaz? Iya, betul. Sabar. Ngapalin ayat ini, misal kadang-kadang kata sebagian orang, anu ngafalin surat Al-Jin susah. Tuh banyak tuh orang dari dulu tuh susah ngafalin surat Al-Jin. Mungkin kebanyakan jinnya. Nggak, susah, susah, berlibet-libet ini. Pertama sabar, kedua sholat. Loh, maksudnya gimana? Ya sabar. Namanya ngafalin Al-Quran, kalau nggak sabar nggak hafal-hafal insya Allah. Iya kan? Sabar. Saya udah sabar saat itu, justru antum nggak sabar ngomong kayak gitu. Coba kalau antum sabar, gak ngomong antum, ngafalin terus. Beneran saat antum udah berusaha, ya udah kalau gitu step kedua. Kalau mungkin kata antum sudah sabar, sholat. Kok sholat sih saat? Lah kan bisa dibaca itu hafalan di sholat. Sholat sunnah lah sana. Sholat duha berapa rakaat antum? Senyum habis itu. Ah Ustaz nanya sholat duha saya, saya takut riak saat. Iya berapa rakaat antum sholat duha? Enggak usah lah, enggak mau ngasih tahu lah. Padahal nol ya. Sholat duha enggak, sholat rawatib lah, sholat rawatib. Ya saat kerjaan saat banyak. Nah, padahal bisa antum ngafalin Quran per ayat, dua ayat, tiga ayat. Sabar ngafalin dan refleksikan atau baca ayat-ayat itu ketika sholat sunnah. Itu tajam banget jadi hafalannya insya Allah ya? Dan ada dorongan motivasi untuk istiqomah menghafal ya? Kita kan diperintahkan juga untuk menghafalkan ayat atau hadis, walaupun gak banyak ya, sedikit-sedikit. Hari ini saya cuma bisa hafal satu ayat ya. Alif Lam Mim. Ya enggak, jangan gitu. Misalnya saya mau baca, mau hafal, saya mau hafalin surat ini Tabarok ya, Al-Mulk. Biar nanti kalau setiap malam saya baca itu enggak mesti di mushaf terus capek saya. Maunya bacanya apa? Hafalan. Di motor saya bisa baca, di bis bisa baca, lagi jalan baca, ya kan? Wallahi ya akhwan, paling enak itu antum punya hafalan walaupun sedikit ya. Mungkin hafalan cuma dari Ad-Duha sampai An-Nas saja. Tetapi ketika antum setiap hari kalau murojaah, wallahi enak sekali. Fa idza faraghta fansab. Lagi naik motor antum murojaah, masyaallah. Ya, apa yang antum hafal dari ayat walaupun sedikit. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, pas lagi salat antum lebih merasa bahwa saya ini hafalan saya precious. Mulia, berharga hafalan saya ini. Karena saya sekarang bisa salat sunnah dan enggak qul huwallahu ahad lagi. Kebiasaan qul huwallahu ahad, jadi kemana-mana di kota apapun salat sunnah qul huwallahu ahad. Enggak move on, enggak ganti-ganti. Atau inna ataina atau wal asri. Paling panjang qul a'udzu birabbin nas. Oh, ini kan enggak maju-maju ini. Coba mulai saya targetkan. Kalau ada istri, targetkan istri. Tolong nanti cek hafalan saya ya. Dari idza zulzilatil ardu zilzalah. Coba tuh. Ya. Yang kemudian nanti surat sunah pakai tuh surat. Itu nanti bakal merasa ini ternyata kepake, ternyata ilmu saya gitu loh. Kalau antum hafalin walaupun sedikit al-hakumu takathur, kemudian mendingan lebih baik seminggu cuman hafal al-hakumu takathur, surat al-hakumu takathur, dibandingkan setahun ngaji enggak ada nambah hafalan. Coba al-hakumu takathur, nanti surat sunnah qobliyah zuhur saya pakai surat ini ya. Pas baca itu mungkin kadang-kadang pertama-tama agak salah misalnya. Tapi kesalahan tersebut membuat kita menyesal dan semakin termotivasi untuk ini lagi, ngapain lagi. Allah perintahkan dan Rasulullah perintahkan saya untuk menjaga kitabullah. Ya. Coba akhirnya dengan sholat terbantukan amalan sholat dia. Ya, dan Allah bantu. Tapi seringkali Allah bantu itu ya dengan adanya wasilah. Dengan sabar, dengan sholat. Kenapa kok tahu Allah akan membantu orang yang sabar? Karena kalimat innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang sabar. Ma'a di sini menunjukkan tertetapkannya sifat ma'iyahnya Allah, yaitu sifat kebersamaan Allah yang khusus untuk orang-orang yang sabar. Dan kita tahu kaidahnya, kebersamaan Allah yang khusus itu melazimkan adanya bantuan dari Allah. Ya. Makanya darurat, kita darurat minta bantuan pada Allah. Dan darurat wajib sabar dulu. Karena kalau sabar emosi itu terjaga. Kalau emosi terjaga, solusi itu didapatkan. Tapi kalau gak sabar dari awal ketika menjalani perintah, ya, imam baca alif lam mim udah suuzon duluan, ya. Ah, alif lam mim panjang ini, ya kan? Aduh, panjang nih kayak ini. Kan udah kayak gitu aja ya, Pak. Udah enggak sabar dari awal, udah ya pengennya udah selesai aja lah. Cepat-cepat selesai. Ya. Akhirnya enggak Allah tolong. Coba kalau dari awal sabar. Ya begitu ya. Kemudian nah, yang kedua, kita darurat membutuhkan apa? Al-lutf 'indan nawazil. Tadi kita tahu nawazil, nazilah yaitu musibah atau syiddah allati tanzilu binnas. Musibah atau kesulitan, kekerasan yang menghampiri manusia. Ya. Ketika kita mendapat atau ketika kita disergap nazilah, musibah, syiddah dan fitnah, yang kita butuhkan itu adalah lutf. Sejelek apapun diri kita. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza adzaqna an-nasa rahmatan farihu biha." Jika kami buat manusia merasakan rahmat kami, mereka farihu biha, senang dengan rahmat tersebut. Surat Ar-Rum. Orang kalau dikasih rahmat sama Allah, senang-senang. Ya. Ya. Tapi kalau tusibuhum wa in tusibuhum sayyi'atum bima qaddamat aydihim. Kalau kemudian ternyata mereka mendapatkan musibah bima qaddamat aydihim, dengan sebab ulah tangan mereka sendiri, idahum yaqnatun. Mereka malah yaqnatun, yaitu putus asa. Coba lihat karakternya. Ya. Pas diberikan kesenangan, senang. Tapi kan kadangkala atau seringkali manusia itu zalum kafar, berbuat zalim dan kufur nikmat. Ke rahmat Allah, kenikmatan yang Allah berikan, malah dibuat maksiat. Nah, karena maksiat itu terjadilah kerusakan. Terjadilah sayyi'ah, terjadilah musibah menimpa dirinya. Wa in tusibhum sayyi'ah, ketika tertimpa musibah tiba-tiba bima qaddamat aydihim, gara-gara ulah tangan sendiri, idza hum yaqnatun, malah apa? Malah putus asa. Padahal yang dibutuhkan apa? Al-lutf 'indan nawazil. Kemaha lembutan Allah ketika kita terkena musibah. Nazilah itu ya musibah, fitnah, syiddah dan seterusnya. Kita butuh kelembutan Allah ketika kita kesulitan. Sebagian dari orang, apalagi zaman sekarang, dan di beberapa majelis, anda ada beberapa majelis yang mana majelis itu rata-rata udah anak muda, baru lulus SMA, ya, atau mungkin SMA masih. Pertanyaan-pertanyaannya biasanya out of the box, nggak nyambung. Kita bahas masalah kubur, masalah akhirat, pertanyaannya berkisar jodoh terus, jodoh, jodoh, jodoh. Ya, seolah-olah musibah yang menimpa anak muda adalah enggak ada, belum dapat jodoh. Itu bukan musibah, tapi memang ujian ya. Tapi bisa jadi rahmat. Nah, dan barangkali seorang pemuda dia sudah berusaha mencari jodoh, misalnya ditolak sana sini, ditolak sana sini, sampai hatinya itu sakit sekali. Nah, ini nazilah ini. Bagi sebagian orang mungkin yang sudah berjodoh, emang situ aja yang lemah. Jangan gitu. Perasaannya itu beda orang tuh ya. Bisa jadi orang yang tadinya sumringah kemana-mana bergaul enak, tetibanya dia murung. Dari 1000 hari yang dihabiskan, 1 hari ini beda sendiri. Murung dia. Kenapa mas? Anak baru ditolak sama calon mertua. Ayolah, ayo bangkit semangat. Duh, sebentar dulu deh. Kayaknya enggak enak ngapa-ngapain dah kan. Makan enggak berasa. Ada hati yang sakit. Nazilah seperti ini jangan diremehin ini. Sampai mungkin lagi naik motor, lagi naik busway, itu kepikiran sampai kadang-kadang nangis. Ya. Udah berusaha mengobati dengan menyimak kajian-kajian rohani, kajian-kajian akidah, tauhid dan seterusnya, masih belum. Jadi ini hal yang enggak bisa diremehkan. Enggak bisa diremehkan untuk anak-anak muda ini, ya. Kasihan. Ketika itu yang dibutuhkan apa? Lutf. Kemaha lembutan Allah Ta'ala. Ya. Kemaha lembutan Allah. Kita meninjau kemaha lembutan Allah. Sifat Allah Ta'ala lembut, lutf, halus dan lembut. Kata para ulama, wala yara lutfallahi bihi illa man ahsana nazara ila hikmatihi wa ma qaddarahu Ta'ala. Tidak ada orang yang bisa melihat efek dari kelembutan Allah terhadap dirinya kecuali orang yang bagus pandangannya terhadap hikmah dan takdir Allah. Ketika kita tidak mengerti kebijaksanaan Allah, tidak mengerti ilmu akidah berkaitan dengan takdir, maka kita tidak akan bisa merasakan kelembutan Allah Ta'ala. Allah seperti itu. Apapun musibah menimpa kita, baik memang itu rata-rata musibah kita ini gara-gara ulah tangan kita. Tapi siapa orang yang beriman dan bagus tajam pandangannya terhadap hikmah dan juga takdir Allah, dia memiliki frame pikiran yang betul, akidah yang sahihah tentang takdir Allah, maka dia akan menemukan rasa, dia akan merasakan betapa maha lembutnya Rabb-nya. Ya. Ada kalanya nazilah itu justru disebabkan kelembutan Allah. Ada kalanya musibah itu justru disebabkan lembutnya Allah Ta'ala terhadap dirinya. Ada kalanya maksiat, kata Ibnu Qayyim, maksiat itu ada kalanya terjadi karena lembutnya Allah terhadap pelaku maksiat tersebut. Loh, kok bisa? Ketika Allah Ta'ala melihat hamba ini lalai, maka hamba ini Allah berikan fitnah. Yang kemudian akhirnya dia menyadari ini semua berhikmah dan dia telah terfitnah, akhirnya dia rujuk kepada Allah. Makanya jangan pernah meremehkan orang yang mungkin sekarang lagi kesulitan untuk keluar dari kemaksiatannya sendiri. Ya? Dia sedang berjuang mendekat kepada Allah Ta'ala. Jangan remehkan orang-orang yang mungkin gagal dalam urusan perjodohan. Pernikahan gagal, bisa jadi itu memang kelembutan Allah dan rahasia yang Allah berikan untuk dirinya, yang nanti kemudian ada gerbang kebahagiaan dan makhraj minal fitan, jalan keluar dari fitnah. Karena orang ini ternyata setelah diberikan ujian, dia semakin dekat kepada Allah. Dia tahu dia butuh dengan kemahalembutan Allah, akhirnya kemudian Allah Ta'ala lembuti dirinya. Ya, la tahzan innallaha ma'ana, itu tadi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Kullu man wafaqa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi amrihi falahu nasibun min qawlihi la tahzan innallaha ma'ana. Kalimat luar biasa. Segala yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perintahnya, dalam perkaranya, apapun urusan antum yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka atau siapapun di antara antum yang muafiq sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka antum berhak mendapatkan bagian dari perkataan Allah, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ya. Selama yang dijalani dari kehidupan ini sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka ada bagian dari konsekuensi jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Oleh karena itu ikhwah sekalian, hati ini akan melewati waktu-waktu kegoncangan. Ya. Dan tidak ada di dunia hal yang menyerupai kenikmatan akhirat surga nanti, kecuali nikmat iman dan nikmat ilmu. Ya. Ketika kita sudah letih dengan kehidupan duniawi ini, maka jadilah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal, "Arihna bis salati ya Bilal." Ya Bilal, istirahatlah, istirahatkan kami dengan salat. Nah, tuh. Lagi sulit, dapat nazilah, musibah, syiddah, fitnah. Arihna bis salah. Istirahatkan kami dengan salat. Salat. Dan Nabi SAW kalau lagi sedih, sholat beliau. Ya. Makanya kata Nabi SAW, hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'a wa tib. Dipercintakan kepadaku dari dunia ini, dunia kalian ini adalah an-nisa', perempuan dan tib. Apa tib itu? Minyak wangi. Tapi dengan cara yang halal ya. Jadi ada hal duniawi yang kita suka, boleh. Perempuan, ada orang kecenderungannya memang ke lawan jenis, ya itu normal. Dan ada yang kadarnya lebih, sangat sangat sangat suka dengan lawan jenis. Atau ada yang orang suka parfum, begitu juga Nabi SAW suka dengan parfum. Ada yang suka dengan pakaian, begitu juga mungkin sebagian dari sahabat suka dengan pakaian yang bagus. Dicintakan dengan itu. Tetapi itu hanya hub dalam masalah dunia sedikit ya, maksudnya cinta yang ada porsinya. Tapi kemudian kata Rasul SAW, waju'ilat qurratu aini fi shalah. Memang aku dibuat suka oleh Allah terhadap perempuan dan parfum. Ini bangun para masyayikh, tolong bangun. Dibangunin Pak. Jangan tidur. Jangan terlalu khusyuk. Ini kajian memang untuk khusyuk. Tadi diingat loh ya. Dibuat suka, aku dibuat suka terhadap perempuan dalam masalah dunia, terhadap perempuan dan tip minyak wangi. Enggak cukup dengan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah." Ini yang paling penting di sini nih. Dan dijadikan qurratu ain untuk diriku. Qurratu ain itu apa? Apa yang mata itu selalu pengin menandang, memandang. Qurrah itu istiqrar, itu terus-menerus. Mata itu terus-menerus, itu namanya qurratu ain. Jadi qurratu ain itu namanya, artinya adalah apa yang membuat mata kita tuh selalu pengin lezat memandang dia. Ya. Kalau kadang-kadang ini Anda tadi naik motor, di depan Anda ada gadis atau perempuan gitu, ya, pakai jilbab. Ada ojek online belakangnya mbah-mbah, ya, lewat nyalip Anda gojek tersebut. Kemudian mbah tersebut penasaran, pengen ngelihat wajah perempuan yang di depan Anda. Anda sendiri nggak ngelihat. Anda ngeliatin tuh mbah-mbah. Ya Allah, mbah-mbah udah tua masih suka. Kenapa begitu? Karena kebiasaan. Ya. Dan memang itu tarikan godaan setan. Kadang-kadang kita kalau di jalanan ada perempuan melirik sedikit kita, melihat qurratu ain yang membuat mata kita pengen natap terus. Sehingga kalau ada perempuan naik motor kita penasaran, kita pengen lihat. Melihat sedikit, ah cakep apa enggak. Ah. Kalau ternyata luput, ada spion. Qurratu ain. Jangan sampai qurratu ain kita yang itu, ya gitu kan. Tapi Nabi waju'ilat qurratu aini fi shalah. Yang membuat mataku tuh maksudnya penenang hati, karena kalau qurratu ain itu mata pengen mandang terus, artinya tuh suka dengan itu, hati tuh tenang dengannya. Maka jadilah kalau istri, jadilah istri yang qurratu ain. Yang suami pulang senang itu suami. Suami pergi kangen suami, suami kangen sama dia. Dan juga sebaliknya, hendaklah kita sebagai suami jadi qurratu ain bagi istrinya, ya. Dan juga kita memohon kepada Allah anak-anak kita jadi qurratu ain. Kita pulang ke rumah melihat anak-anak senang gitu. Kita pergi jauh dari anak itu kangen sama anak. Ah itu qurratu ain itu. Ya enggak? Itu qurratu ain. Bagaimana qurratu ain kita dalam salat? Nah itu. Apakah sudah salat kita dijadikan qurratu ain? Nah itu. Antum kangen enggak sama salat zuhur? Belum kangen, berarti belum jadi qurratu ain. Hah? Belum. Sekarang salat zuhur kepikiran enggak? Nanti salat zuhur nanti kapan ya? Aduh, pengen cepat-cepat salat zuhur. Ada kerinduan, pengen cepat salat gitu. Nah, itu baru qurratu ain. Dan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Ya. Dengan adanya seperti itu kemudian akan terasa kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kau lagi sedih, lagi apa? Ya salat. Orang lagi sedih refreshing ke taman safari, ke Bandung, ke air terjun terus mati di situ, ya. Betul memang mungkin secara psikologis itu bisa sedikit membantu. Permasalahan keluarga akhirnya jalan-jalan ke Swiss, ya, Masya Allah. Padahal sebenarnya enggak perlu jauh-jauh. Kita lagi ada masalah, Nabi bilang, coba elus-elus kepala anak yatim. Iya enggak? Lembut tuh hati. Hati melembut, masalah selesai sebenarnya. Masalah itu rata-rata itu ada karena kerasnya hati kita. Kalau emosinya ditenangkan, dilembutkan hatinya, merasakan kemahalembutan Allah, selesai masalah itu dan fix, dan insya Allah ada jalan keluarnya. Ya. Nah, orang banyak yang kemudian kesana kemari ada masalah, tambah masalah jadinya. Duit habis, macet dapat, kemudian belum nanti selek sama keluarga, kesini kesana, jalan sini, salah itu jalan ini macet, wah repot lagi, masalah lagi, ya Masya Allah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, "Walaisa lil qulubi sururun wala ladzatun tamma illa fi mahabbatillahi wat taqarrub ilaihi bima yuhibbu." Tidak ada kebahagiaan untuk hati, tidak ada kelezatan untuk hati yang sempurna kecuali dalam keadaan mencintai Allah dan mendekatkan diri kepada Allah dalam hal yang dia cintai. Ya. Yeah. Wala takunu mahabbatuhu illa bil i'radi an kulli mahbubin siwah, dan tidak terjadi cinta kepada Allah kecuali dengan cara memalingkan diri dari segala yang kita cintai selain Allah. Wa hadha haqiqatu la ilaha illallah, dan inilah hakikat la ilaha illallah. Sehingga ketika terpenuhi cinta kita kepada Allah ketika lagi kesulitan, dan terpenuhi mata ini qurratu ainnya di salat ketika dapat musibah, maka disitulah solusinya, ya, kelembutan Allah Ta'ala ketika kita mendapatkan nazilah atau musibah. Kemudian kata Ibnu Qayyim di Fawaid Al-Fawaid, wa ala qadri qiyamihi bil awamiri yahsulu lahu min al-lutfi 'inda an-nawazil. Kelembutan al-lutf yang didapatkan hamba sewaktu ditimpa musibah itu ala qadri qiyamihi bil awamir, sebanding dengan kadar perintah Allah yang dia kerjakan. Maka semakin dia taat kepada Allah, mengerjakan ibadah, ketika itu maka sekadar itu pula dia akan mendapatkan solusi dan kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat kadarnya, fa in kammala al-qiyama bil awamiri zahiran wa batina nalahu al-lutfa zahiran wa batina. Jika ia melaksanakan perintah itu secara sempurna, secara lahir dan juga secara batin, hatinya juga mantap dalam beribadah. Bukan hanya zahirnya saja takbirnya mantap ya, hatinya kemana-mana. Tapi kalau misalnya lahir batin sempurna, niscaya dia akan mendapatkan kelembutan yang zahir dan batin juga. Enggak cuma kelembutan zahir saja, duit dapat atau apa, tapi kelembutan di hati juga terasa tenang. Dan itu sebenarnya yang lebih dibutuhkan, hatinya. Ya. Maka ketika kita mengalami kesulitan hidup, musibah, nazilah, atau pertengkaran pada sahabat, teman, istri atau siapapun, atau berdebat, kan berdebat itu bikin hati itu panas, dan bisa jadi memang kelihatan tenang tapi kaki itu bergetar, kaki itu sampai getar. Sebagian orang ya namanya darah tinggi kan, darahnya naik gitu kan, tensinya. Ketika udah emosi atau berdebat, itu ada bagian tubuh yang kerasa sakit. Ya, ada tuh. Ya. Saya pernah menyampaikan masalah najis mughalladhah, tentang anjing. Najis mughalladhah, dan karena hadisnya sallallahu idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum ya falyaghsilhu sab'an ulahuma biturab. Jika anjing menjilati wadah makan atau minum kalian, maka cuci 7 kali. Kalau sesuai zahir nas hadis tersebut dan ini yang benar, itu kasus 7 kali cucian sepertama dengan debu sisa dengan air, itu ketika anjing menjilati wadah minum atau makan kita, udah itu aja. Ya. Tidak untuk semua kasus. Kemudian pas ana sampaikan itu, ada jemaah yang kemudian nanya, kalau misalnya di tempat lain bukan wadah, apakah enggak dicuci 7 kali? Iya kata ana, sesuai dengan hadis. Hadis mengerucut mengkhususkan perkara itu. Wah, kalau gitu ini dong, berarti enggak dicuci dong sisanya, maksudnya di misalnya jilatin HP atau celana atau kayu atau apa, berarti cuma sekali doang dong. Berarti itu namanya bukan najis mughalladhah dong. Langsung kemudian agak sedikit didebat ana. Mulai memanas keadaan. Dan orang-orang juga berusaha menjelaskan ke beliau. Beliau memang enggak bermaksud untuk memperdebatkan, enggak. Cuman keheranan aja dengan apa yang mungkin bagi beliau baru. Tensi pada naik kan. Orang pada menahan emosinya juga. Sampai ana yang ketiga itu kajian singkat sambil berdiri, itu sampai ana menahan gejolak diri. Tapi ana enggak bermaksud untuk emosi. Enggak bermaksud untuk marah, enggak. Ana menenangkan diri, maklum karena bapak ini memang belum tahu. Bukan karena memang pengen menantang, bukan. Tapi belum tahu sehingga seolah-olah seperti mau mendebat. Tapi itu sudah setan itu. Wah, gitu kan? Setonnya tuh, setan main kalau kayak gini, setan main. Sampai ana merasakan ada bagian kaki ana tuh yang agak geter. Ana enggak tahu apa ada setan goyangin gini atau gimana. Padahal ana nyantai aja, tapi begitulah setan. Kemudian sampai pinggang ana kerasa sakit. Kenapa? Ayo marah. Nah, itu. Tuh. Ketika mendapatkan seperti itu, kalau kemudian kita mengingat Allah, itu cepat hilang insyaallah. Tapi kalau kita ikut emosi, wah, maka hancur. Ya, coba ya. Makanya kita itu kan hati juga, masalah hati. Sempurnakan ibadah bukan hanya zahir kelihatan tenang, tapi hatinya juga, batinnya. Supaya kelembutan Allah itu berefek secara zahir dan juga secara batin. Ya. Orang kelihatannya taat, mereka pas lagi kesulitan, ya salat ke masjid. ke masjid. Hatinya enggak kembali ke Allah. Tadi kata Ustaz, kalau misalnya kita lagi sulit, minta sama Allah ke sholat, ke masjid sana, sholat berjamaah, sholat tenang. Sholat. Hatinya enggak ke Allah, enggak minta sama Allah, enggak. Dia mikirin aja duit apa-apa, tetap mikirin. Zahirnya doang. Makanya kalau di sini dilihat di kata Ibnu Qayyim, wa in qama bi suwariha duna haqa'iqiha wa bawatiniha nalahul lutfa fil zahiri wa qalla nasibuhu minal lutfi fil batin. Jika ia melaksanakan perintah dan larangan itu dalam bentuk lahirnya saja, ia dia benar sholat ikut berjamaah. Tanpa mencakup hakikatnya, lahirnya saja, batinnya enggak. Tapi walaupun dia berjamaah, hatinya itu enggak kembali ke Allah. Ya cuma formalitas saja. Karena saya lagi kesulitan, udahlah saya pengen sama kaum muslimin aja berjamaah. Nalahul lutfa fi dhahir, dia hanya akan memperoleh kelembutan yang bersifat lahiriah saja. Mungkin ia nanti akan Allah berikan solusi. Tapi untuk zahirnya saja. Wa qalla nasibuhu minal lutfi fil batin. Dan sedikit sekali kelembutan batiniah yang dia raih. Sedikit kelembutan batiniahnya. Sedikit ketenangan hatinya, tetap dia risau, tetap gusar. Walaupun memang dapat solusi, tapi tetap dia gusar. Kenapa? Karena batinnya itu enggak nyangkut. Enggak nyampe. Ya. Maka batin seseorang ketika menghadapi gejolak fitnah tergantung ilmunya dan tergantung pengamalan ilmunya. Ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih riwayat Muslim, al-ibadatu fil haraji kahijratin ilayya. Ibadah ketika terjadi gejolak al-haraj, maka itu seperti hijrah kepadaku, menujuku. Apa maharaj itu? Kata Al-Imam An-Nawawi dalam syarah sahih Muslim, al-muradu bil haraji huna, yang dimaksud dengan haraj adalah al-fitnah wa ikhtilatu umurin nas. Fitnah dan ikhtilat, bercampurnya perkara-perkara manusia, bercampurnya segala urusan, termasuk juga urusan politik. Itu bingung kalau kita pikirin, bingung kita. Yang benar mana, yang salah mana? Dibilang benar kelihatan benar semua, dibilang salah semuanya salah. Bingung. Apa tugas kita kemudian? Ikutan? Enggak. Tugas kita kata Nabi SAW, al-ibadatu fil haraji kahijratin ilayya. Ya. Kenapa ketika terjadi fitnah, berseliweran berita di mana-mana, kenapa ketika itu ibadah pas lagi saat itu seperti hijrah menuju Nabi SAW? Kata Imam Nawawi, wasababu kathrati fadlil ibadati fihi, sebab ya, sebab besarnya keutamaan orang yang beribadah di kejadian fitnah, anna an-nasa yaghfaluna anha wa yashtaghiluna anha. Karena ketika terjadi fitnah, orang-orang mayoritas rata-rata itu lalai akan ibadah dan mereka menyibukkan diri selain dari ibadah. Perhatikan ini. Dan memang hak terjadi apa yang dikatakan Imam Nawawi dan lebih-lebih yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ya, coba sekarang antum lihat ketika terjadi berita-berita politik sana sini, ini bertahun-tahun terjadi terus nih. Apakah antum lihat orang-orang yang sibuk dalam masalah ini itu dalam urusan ibadah dia lebih, mereka lebih bagus, lebih kental ibadahnya? Enggak. Mungkin sama-sama sholat berjamaah, tapi hatinya teringat dengan berita tadi. Hatinya teringat dengan berita-berita tadi dan juga perdebatan mengenai ini. Ini kan batinnya apa? Terpaut dengan fitnah. Udah terfitnah batinnya. Walaupun zahirnya kelihatan sama-sama beribadah, hatinya enggak. Maka kita ini ketika dalam kondisi berseliweran fitnah sana sini, beribadahlah, memperbanyak ibadah dan memperbagus kualitas ibadah. Maka itu seperti hijrah kepada Rasul yang sangat menenangkan. Siapa sih yang menyangkal bahwasanya kita kalau berdekatan nanti dengan Rasul akan semakin bingung, enggak. Makin tenang karena itu adalah Rasulullah, utusannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa disebut seperti hijrah kepadaku? Karena hijrah kepada Rasulullah artinya apa? Mendekat dengan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haud. Antum tahu telaga Nabi. Ketika semua orang di padang mahsyar kehausan, bahkan sebagian tenggelam dengan keringatnya sampai ke atas antara hidung dengan mulut. Ya. Sampai-sampai dalam riwayat At-Tabrani yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid wa Manba'ul Fawaid, diriwayatkan Rasulullah SAW menceritakan saking besarnya kesulitan hari ketika itu untuk orang-orang yang kesulitan, mereka tenggelam dengan keringat sendiri dan matahari didekatkan, sampai ada yang mengatakan, "Ya Rabb, arihna minha walau ilan nar." Ya Allah, tolong istirahatkan kami dari kesulitan keringat ini, walaupun harus masuk ke neraka. Padahal neraka lebih buruk daripada itu. Dan kemudian orang-orang beriman pada akhirnya sebelum dihisab, mereka disuruh, diajak oleh kepada telaga Nabi SAW, disuruh minum sana. Gimana setelah sekian lama enggak minum? Akhirnya keterangan Nabi untuk berminum-minum di sana sepuasnya. Minum di sana. Itu sangat enak ya. Kita main futsal 2 jam, habis itu minum es teh. Ya, sakit besoknya. Tapi rasanya nikmat enggak? Nikmat banget ini. Apalagi di kondisi kayak gitu. Ketika terjadi fitnah, kemudian antum beribadah, wallahi nikmat sekali rasanya. Coba aja. Antum melihat di media sosial, debat sana sini. Orang saling mengejek, yang ini kecebong, yang ini kampret. Capek, Allah ini muslimin. Sakit hati antum melihatnya. Kemudian, ya Allah, antum sholat. Allah. Baca Al-Quran sesuai dengan hafalan antum. Allah, nyes. Yang tadinya itu panas, sulit, keras. Tiba-tiba, seperti mendapatkan siraman. Ya. Bagaimana di surat Al-Jin? Ini terakhir insyaallah. Ada di surat Al-Jin. Hah? Bagus sekali ayatnya kalau misalnya mau dipahami ya. Satu ayat saja. Apa ayatnya? Ada yang tahu enggak? Ada yang hafal surat Al-Jin enggak? Di ayat ke-16. وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. Dan sekiranya mereka tetap istiqamah di atas jalan itu agama Islam. Itu istiqamah juga di atas, di ibadah, istiqamah ibadahnya. Jangan terpaut dengan fitnah atau ujian. Kalau istiqamah dalam agama Islam ini dengan ibadah, لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup dan juga segar. Lagi panas-panas antum disiram air segar. Begitu juga lagi terkena fitnah, antum sholat tawakal pada Allah, nikmat, tenang, segar. Ya. Maka begitu kita mendapatkan kelembutan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara istainu bisabri wassalah, yaitu dengan kesabaran yang menenangkan emosi kita dan juga dengan sholat yang menjadi qurratu ainnya Rasulullah, dan semoga menjadi qurratu ain kita. Dan insya Allah 1,5 jam lagi kita sholat duhur. Yang pun belum sholat duha, sholat duha menenangkan hati. Maka semoga apa yang kita kaji di sini menjadi obat dan bermanfaat untuk mungkin yang membutuhkannya, pun yang tidak membutuhkannya semoga tetap bermanfaat. Karena semua ini adalah ilmu yang insyaAllah berkaitan dengan tauhid dan tazkiyatun nufus. Dan semua dari kita, semulia apapun kita, tetap kita rendah. Semulia apapun kita, tetap kita membutuhkan tauhid kepada Allah dan tazkiyatun nufus. Jazakumullah khairul jaza atas kehadiran antum sekalian. Ana sangat-sangat menghargai dan juga sangat berterima kasih atas kehadiran antum semua dan juga panitia dan DKM. Jazakumullah khairul jaza. Mudah-mudahan pahalanya berlipat-lipat untuk kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.